Mitra Bisnis, kabar24.com menulis terkait pengangkatan Roy Suryo menjadi Menpora baru, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengungkapkan dirinya sering merasa heran dengan cara Presiden SBY memilih pejabat negara. Dia mengatakan, menteri-menteri justru harus meringankan tugas Presiden. Menteri tidak cakap, ngawur, dan kontroversial justru bikin repot dan turunkan wibawa Presiden. Katanya kalau menteri goblok, yang ngangkat lebih goblok lagi. Negara jadi dagelan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi sekaligus mantan Menteri Riset dan Teknologi, AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda? Iya, kalau soal Pak Yusril mengomentari, dan pertama juga itu hak beliau sebagai warga negara yang mempunyai hak berbicara, dan juga beliau sebagai seorang ahli hukum dan pernah anggota kabinet, jadi beliau kan punya ya pengalaman lah bagaimana bergaul dengan para anggota kabinet, sehingga paling tidak apa yang dikatakan oleh Pak Yusril itu juga tentu tidak salah semua kan gitu. Misalnya saja kan beliau itu kan menyoroti bagaimana agar supaya para menteri yang dipilih itu bisa bekerja sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan apa yang menjadi amanah dari konstitusi kan begitu. Sehingga kalau tidak sinkron, tidak bisa bekerja sama dan sebagainya, tentu akan lebih merugikan daripada menguntungkan presiden. Nah, mengenai masalah soal kalau yang menterinya bodoh, maka yang angkat lebih bodoh, ya belum tentu juga kalau menurut saya. Kan bisa saja orang yang pandai, kemudian karena dia tidak mampu di dalam kerjasama, karena yang namanya menteri itu kan tidak hanya kepandaian otak, tapi juga personality dan sebagainya, maka ya bisa jadi walaupun pinter dia tidak bisa bekerja. Nah, oleh karena itu bukan salahnya Pak Presiden juga. Saja karena memang orang yang ditugasi itu memang hanya kelihatannya mampu di pikiran atau di otaknya, tapi nggak mampu bekerja secara kolegial misalnya. Jadi kalau dalam soal itu saya kayaknya berbeda pendapat dengan Pak Yusril. Selain itu Pak, kalangan publik juga mempertanyakan Presiden yang menempatkan Roy Suryo di Menpora. Padahal Roy sendiri tidak memiliki background di bidang pemuda maupun olahraga. Bagaimana menurut Bapak? Ya kan, Presiden itu kan mempunyai banyak pertimbangan. Dan jadi menteri itu bukan seperti apa misalnya kalau orang harus misalnya ya katakanlah seorang yang bekerja di lab harus ahli di dalam lab kan begitu. Karena menteri itu kan seorang yang harus memanage, dia tidak harus ahli betul di dalam ya secara teknis begitu enggak. Kalau Anda lihat seperti Andi Malarangeng misalnya kan dia seorang ilmuwan politik. Nah, kalau saya melihat bukan dari itu. Saya melihatnya, dan ini sudah saya tulis di blog saya, bahwa justru pemilihan Roy Suryo itu menurut saya tepat. Karena penugasan Pak SBY pada Roy Suryo ini adalah untuk membereskan konflik antara PSSI dan KPSI atau apa itu. Karena Pak Roy Suryo itu ahli di bidang komunikasi dan berpengalaman di dalam bidang itu, barangkali persoalan komunikasi antara dua organisasi itu bisa dijembatani dengan lebih baik. Nah, kan penugasan yang diberikan Presiden pada Roy Suryo kan juga tidak macam-macam kan, karena dia hanya akan bertugas 1,5 tahun kan. Oleh karena itu difokuskan kepada penyelesaian masalah PSSI dan lain sebagainya yang sekitar itu. Jadi menurut saya nggak ada masalah dari soal itu. Lalu bagaimana seharusnya respon pemerintah terhadap kritik-kritik yang muncul saat ini? Respon yang paling bagus ya kalau kemudian Roy Suryo bisa membuktikan apa yang diharapkan oleh Pak SBY. Kan sudah jelas, publik kan bisa membaca mas. Tugas yang diberikan ada 3 macam itu yang saya baca itu kan. Nah kalau dalam waktu 1,5 tahun ya deliver ya bagus. Kalau soal publik mengkritik ini itu namanya juga publik Indonesia. Malaikat pun dijadikan menteri juga akan dikritik habis. Demikian politisi sekaligus mantan Menteri Riset dan Teknologi AS Hikam. Saya Wendy Lim.